Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jam maghrib ya? Jam berapa belum? Jam berapa itu? 5:30. Hah? Maksudnya? Kurang semenit. Di sini jam 5:31. Betul? Sudah apa lanjut? Oh, ingat lagi ya. Ya enggak sih. Ketika sebagian santri makan bareng-bareng, kelompok makan itu, lagi makan bareng, ada salah satu santri ingin membeli lauk tambahan di Maksof. Namun ia belum ada uang. Kemudian salah satu temannya yang satu makan itu meminjami dia uang. Nih, sana, tak pinjami ya, kamu yang beli. Apakah termasuk riba? Dikarenakan dia mendapatkan kemanfaatan, dia makan bareng bersama dengan temannya tadi itu. Masya Allah. Iso ya kan. Mestinya ya, jangan dipinjami. Dah ana yang beli, saya yang punya uang. Itu lauk tambahan dikasihkan, ayo makan bareng-bareng. Ihsan. Gitu loh. Semua itu jangan stop komersil terus. Barakallahu fiik. Tayib, ketika dia akadnya adalah pinjam, nih, tak pinjami. Dia beli lauk, lauknya itu untuk memang teman-teman dia. Yang ini mau beli mau berbuat ihsan kepada dia. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, bukan termasuk qardun syarun naf'an, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak terpresnya ini. Ini ada yang malah belum ini. R pun al-muhim di waktu yang berikutnya. Siapkan manfaat. Dan sebenarnya masih banyak sekali pembahasan yang belum diangkat, tapi insyaallah banyak yang sudah dibahas dalam kesempatan kali ini. Semoga manfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakumullah ta'ala.